Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa hentinya telah memberikan berbagai nikmat karunia kepada kita. Maka dari itu marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Semoga dengan kesyukuran kita itu menjadikan kita digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, shalawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga siapa saja yang mengikuti beliau, meneladani beliau hingga hari kiamat dengan baik. Hadirin, di malam hari ini alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Durrul Bahiyyah fi Masailil Fiqhiyah karya Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan beliau bahwa orang yang sholat itu tidak diperbolehkan memakai baju atau pakaian yang terbuat dari sutra. Ini bagi siapa? Bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, maka pakaian sutra itu dihalalkan bagi mereka. Dihalalkan bagi mereka dalam kondisi sholat maupun tidak sholat. Adapun laki-laki dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra, baik dalam kondisi sholat maupun tidak sholat. Hadirin rahimakumullah, kemudian juga tidak diperbolehkan seorang sholat dengan memakai pakaian kebesaran, ketenaran, kebanggaan, atau pakaian kesuhudan, ketawaduan. Sebab memakai pakaian-pakaian seperti ini itu akan membawa kepada kesombongan. Dan menjadikan suatu pamer, timbul sifat riya pada dirinya. Ya. Jelas pakaian-pakaian jika itu digunakan kemudian dianggap tidak umum oleh penduduk yang ada, dianggap aneh, maka itu dianggap pakaian syuhrah. Itu terhitung pakaian syuhrah. Ya. Selama bukan pakaian yang disyariatkan. Berikutnya berkata rahimahullah, wala maghsubin, dan tidak boleh pula dia sholat dan memakai pakaian maghsub, hasil curian, hasil rampasan, mengambil barang orang tanpa izin, tanpa keridhaannya, baik mengambil dengan sembunyi-sembunyi atau diistilahkan dengan apa, mencuri, maupun dengan terang-terangan, dengan memaksa mengambil barang orang. Ini disebut apa? Gosob. Tidak selayaknya seorang muslim itu sholat dengan memakai pakaian hasil dari hal yang seperti ini. Ya. Karena apa? Mencuri itu adalah perkara yang haram. Barang curian adalah barang yang haram, tidak boleh digunakan, baik dalam solat maupun di luar solat. Ya. Kemudian bagaimana solat orang yang memakai pakaian hasil curian atau hasil rampasan, apakah sah solatnya? Imam Ahmad rahimahullah berpendapat orang yang solat dengan memakai pakaian atau gamis, kemeja hasil curian atau rampasan, maka dia berdosa. Orang tersebut berdosa dan tidak sah solatnya. Tidak sah solatnya. Adapun jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat solatnya tetap sah, tetapi dia berdosa. Solatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena menggunakan sesuatu yang haram, barang curian. Ya. Kemudian bagaimana dengan tanah, tanah hasil rampasan? Maksudnya apa? Jadi tanah yang di situ dibangun masjid itu adalah tanah hasil rampasan, hasil rampasan, hasil memaksa, menampas milik orang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada di antara mereka yang berpendapat solat di tanah hasil rampasan itu batil solatnya, tidak sah solatnya. Dan juga ada ulama yang berpendapat solatnya tetap sah, orang akan tapi orang yang telah menampas milik orang, merampas tanah orang, itu dia berdosa. Ya. Kemudian ada permasalahan yang lain tentang hukum sholat di masjid yang dibangun dengan harta yang haram. Apa hukum sholat di masjid yang dibangun dengan harta yang haram? Saya Ibn Utsaimin rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa dan Rasail, beliau menjawab tentang hal itu. Sholat di masjid tersebut boleh, tidak berdosa. Ya. Karena orang yang membangunnya dengan harta yang haram bisa jadi dia menghendaki dengan pembangunan tadi untuk membebaskan dirinya dari harta yang haram yang telah dia usahakan. Ya. Ini kata Syaikh bin Utsaimin. Ya. Jadi yang jelas apa? Harta yang haram, misalkan hasil riba, barang riba, uang riba, itu nanti apa? Untuk membebaskan diri darinya, orang yang memilikinya tidak boleh memakainya. Tapi apa? Dia sedekahkan, dia infakkan untuk kepentingan umum, untuk pembangunan jalan, mungkin jembatan, atau tadi yang nampak saya Ibnu Saimin juga membolehkan untuk membangun masjid. Iya. Itu harta-harta yang didapat dari hasil yang haram, usaha yang haram. Bisa diinfakkan ke pada kepentingan umum. Hadirin rahimakumullah. Jadi selesai pembahasan tentang masalah menutup aurat dan pakaian-pakaian, tata cara berpakaian yang tidak diperbolehkan dalam sholat. Tapi di sini ada beberapa tambahan, bagaimana kita baca dari beberapa keterangan ulama berkaitan dengan masalah memakai pakaian dalam sholat. Yang pertama adalah tentang menutup wajah. Tentang menutup wajah. Jadi makruh hukumnya seseorang menutupi wajahnya tatkala dia sholat. Sebab ini bisa menghalangi dia, menghalangi wajahnya untuk sujud, menghalangi dahi, hidung untuk menyentuh tempat sujud. Ya. Akan tetapi apa? Tetapi jika seorang memakai penutup wajah, menutupi wajahnya mungkin karena batuk, atau bersin, maka yang paling afdal ketika batuk atau bersin itu menutupi wajah. Ya, ditutup wajahnya ketika batuk atau bersin. Ya. Jadi perkara yang makruh ini ada kaidah, perkara yang makruh itu dibolehkan untuk dilakukan jika ada keperluan. Sebagaimana tadi makruh hukumnya orang sholat untuk menutup wajahnya. Tapi apabila dia butuhkan untuk hal itu, semisal karena batuk sehingga dia harus tutupi wajahnya, mukanya, mungkin mulutnya, maka itu tidak mengapa. Dikecualikan wanita. Apabila di sekitarnya ada lelaki yang bukan mahram, maka apa? Dia harus tetap menutup wajahnya. Sholat dengan tetap menutup wajahnya. Tidak boleh membuka mukanya. Sebab di sekitarnya ada lelaki yang bukan mahram, yang dikhawatirkan para laki itu bisa melihat auratnya itu mukanya. Berikutnya, hal yang kedua tentang menutup mulut dan hidung. Makruh hukumnya menutup mulut dan hidung tatkala orang itu sholat. Tatkala orang itu sholat, sebab telah datang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani yang menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughatti ar-rajul fahu. Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya. Ya, tatkala sunat. Jadi kebiasaan orang Arab itu menutup mulut dengan sorban dalam sunat. Maka Nabi melarang hal itu. Nabi melarang hal itu. Ya. Di antara penyebabnya adalah ini menyebabkan tidak jelasnya huruf-huruf yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran atau mungkin zikir-zikir, bacaan-bacaan dalam sholat. Jadi ketika mulut itu ditutup, maka dalam melafadzkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran atau surat juga zikir itu kurang jelas. Ya. Tapi dikecualikan apabila orang tersebut sedang menguap atau anglop, maka hendaknya bah dia tutup mulutnya. Ini perhatikan semua, karena kita sering perhatikan sebagian santri maupun yang lainnya ketika menguap tidak ditutup. Padahal Nabi nuntun kenapa? Suruh fal yakdhimahu mastata. Hendaknya dia menahan uapnya tersebut sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi kalau mulut itu sulit untuk ditutup, maka dibantu dengan apa? Dengan tangan. Ya. Untuk menutupnya. Jadi tidak dibiarkan mulut ini terbuka tatkala menguap. Sebab nanti ditertawakan oleh siapa? Oleh setan. Ya. Jadi makruh hukumnya menutup mulut atau hidung di saat sholat tanpa ada keperluan. Ya. Berarti tidak boleh pakai apa? Tidak boleh pakai skibu dan semisalnya. Ya. Berikutnya yang disebutkan oleh ulama adalah yukrohu, makruh seseorang mengikat bagian tengahnya. Tapi tidak secara mutlak, bahkan dengan apa-apa yang menyerupai zunar. Jadi orang Nasrani itu biasa mengikat mungkin pinggangnya dengan zunar, dengan ikat pinggang. Maka kaum muslimin dilarang menggunakannya, zunar atau ikat pinggang, bagaimana yang dilakukan oleh orang Nasara. Dan juga yang tidak disebutkan adalah memakai baju yang bergambar. Jadi Nabi ketika sholat ada tirai di situ yang bergambar, dan beliau merasa terganggu dan memerintahkan untuk disingkirkan. Ya. Jika memakai atau menghadap satu yang bergambar, saja tidak boleh, apalagi memakainya. Ya. Memakai bisa mengganggu orang lain yang melihatnya, dan jika itu adalah gambar-gambar yang bernyawa, maka semakin besar pelarangannya, sebab diharamkan bagi kaum muslimin memasang menggantungkan, memasang atau memakai satu yang bergambar dari gambar-gambar yang bernyawa, entah itu gambar orang atau gambar binatang. Kecuali apa? Kecuali dihapus, dihapus kepalanya seluruhnya. Kalau dihapus kepalanya seluruhnya, maka tidak nampak sebagai makhluk yang hidup, seperti benda mati. Ya. Ini. Jadi hindari pakaian-pakaian yang bergambar. Ya. Apalagi untuk sholat. Ya. Pakai pakaian-pakaian yang polos. Ya. Kemudian juga tadi tentang pakaian atau gambar-gambar yang bernyawa, hendaknya kita bersihkan dari pakaian juga rumah kita. Diusahakan rumah jangan terpasang gambar-gambar yang bernyawa. Ya. Jangan terpasang, dan juga jangan memakai satu yang gambar yang bernyawa. Jumhur ulama membolehkan menggunakan yang bergambar apabila tujuannya untuk dihinakan, untuk dihinakan, diinjak-injak, atau mungkin diduduki, ditiduri. Tapi yang paling hati-hati oleh menurut sebagian ulama, yang lebih hati-hati adalah seorang jangan menggunakan gambar-gambar untuk peralatan-peralatan atau pakaian dan semisalnya. Jangan menggunakan yang bergambar, itu lebih aman. Itu lebih aman insyaallah. Ya. Sekarang masalah kalau kita membeli produk-produk yang ada sabun ada gambarnya. Ya kan ya? Gambar wanita dan semisalnya. Bagaimana? Ya kita usahakan untuk cari yang tidak bergambar. Ya. Kalau tidak ada, ya tidak mengapa beli produk tersebut, pembungkus-pembungkus yang ada yang bergambar, kita beli produknya, mungkin beli sabun nanti mungkin ada apa bungkusnya ada gambarnya. Kalau tidak ada yang lain yang tidak bergambar, kita beli itu, tapi ini nanti apa? Kemudian bungkusnya dibuang, dibuang atau dihinakan. Ini tidak mengapa. Dan ulama juga membolehkan jika seorang membeli buku, kemudian ternyata di dalamnya ada gambar. Kalau dia membeli bukan karena gambarnya, tapi karena ada hal-hal yang bermanfaat dari tulisan-tulisan yang ada dalam buku atau majalah, ada ulama yang membolehkan hal itu, selama dia membeli bukan karena gambarnya, ya, tapi karena isinya, mungkin ada pembahasan tentang pertanian atau, ya. Tapi sekali lagi, mencari sesuatu yang tidak bergambar itu lebih baik. Menggunakan sesuatu yang tidak bergambar itu lebih baik. Yang dimasukkan di sini adalah gambar yang bernyawa. Adapun dalam sholat, maka sebaiknya jangan menggunakan gambar yang bernyawa pun yang tidak bernyawa. Ya, khawatir mengganggu yang lainnya. Atau mungkin pakai tulisan-tulisan, maka baju yang bertuliskan sesuatu, sehingga nanti apa, makmum yang belakangnya ikut baca, ya, memperhatikan tulisan pada baju makmum yang lain, ya, ini bisa mengganggu, ya, mengganggu kekhusyuan, ya, maka pakaian yang polos dalam ibadah sholat itu lebih baik. Jadi itu tambahan dari apa yang disebutkan. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang kalau di sini poin, di sini poin yang ke-8. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wa alaihi, perhatikan di situ, wa alaihi istiqbalul ka'bati in kana musyahidan laha aw fi hukmil musyahid. Dan wajib baginya untuk istiqbalul ka'bah, wajib bagi orang yang salat itu untuk menghadap ke Ka'bah. In kana musyahidan laha, jika dia bisa menyaksikannya, bisa melihatnya. Aw fi hukmil musyahid, atau jika dia pada hukum orang yang menyaksikannya. Wa ghairul musyahidi, adapun yang tidak bisa menyaksikan Ka'bah secara langsung, yastaqbilul jihata pada tahri, maka dia menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Ya. Ba'da tahari, setelah dia tahari, tahari itu berusaha mencari. Setelah dia berusaha mencari arah kiblat. Setelah dia menyelidiki, mencari arah. Ya. Jadi di antara syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Hal ini berdasarkan ijma ulama. Ijma ulama berdasarkan dalil-dalil di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Ta'ala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatran masjidin haram wa aitsama kuntum fawallu wujuhakum syatrah qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Sungguh kami melihat wajahmu menghadap atau mendongak ke as-sama, ke langit, wahai Muhammad. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa itsumma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram atau ke arah kiblat Ka'bah. Ya. Juga telah datang di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya, dari hadis Ibn Umar, kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bainaman nasu fi Quba fi salati subhi idza atahum atin, maka manusia itu berada di Quba pada sholat subuh, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada mereka. Faqala, dan berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi lailata Quran." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan beliau di malam ini ayat Al-Qur'an. Wa qad umira ayastaqbil al-Ka'bata, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Fastaqbiluha, maka hadapkan diri kalian ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Syam, dan ketika itu para jamaah salat subuh itu sedang menghadap ke Syam. Menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis. Fastadaru ilal Ka'bah, lalu mereka berputar dan menghadap ke Ka'bah. Ini pun menjadi dalil tentang wajibnya bagi orang salat untuk menghadap Ka'bah setelah sebelumnya menghadap ke Syam, ke arah Syam. Ya. Juga di dalam hadis orang yang jelek salatnya, dari hadis Abu Hurairah tentang seorang lelaki yang masuk ke masjid kemudian salat di sisi masjid, di pojok masjid. Setelah dia salat, dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Rasulullah pun menjawab salamnya, waalaikumsalam, dan Nabi merintahkan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Nabi mengatakan, setelah menjawab salam, merintahkan untuk orang ini kembali mengulangi sholatnya. Ini sampai terjadi dua kali atau tiga kali. Ya. Maka kemudian orang ini berkata, ya, minta diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara sholat yang benar. Maka Nabi menyatakan apa? Idza qumta ila sholah fa asbiqil wudhu'a tsumma istaqbil qiblata. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakan wudhumu, lalu hadapkan dirimu ke arah kiblat. Berarti kan di sini ada perintah dari Rasulullah untuk menghadap kiblat. Dan semua yang disebutkan dalam hadis ini, menurut keterangan para ulama, semua perkara yang berkaitan dengan gerakan sholat dan bacaannya yang disebutkan dalam hadis ini termasuk rukun-rukun sholat. Jadi hadis musi sholatuhu ini dijadikan pendalilan sebagai dalil tentang apa? Rukun-rukun sholat. Hadirin rahimakumullah, jadi kita diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat atau Ka'bah. Dan sudah kita sampaikan itu termasuk syarat sahnya sholat bagi siapa yang mampu. Dan ini dimaksud dengan kiblat dari keterangan para ulama, sholat menghadap kiblat. Jadi maksudan kiblat adalah Ka'bah. Kiblat dikatakan, atau Ka'bah dikatakan kiblat karena manusia menghadapkan wajah-wajah mereka kepadanya, mengikutinya dan memaksudkannya. Jadi Ka'bah itu dikatakan kiblat karena manusia itu menghadapkan wajah-wajah mereka kepadanya, mengikutinya dan memaksudkannya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya tadi Asy-Syaukani menyebutkan bahwa siapa yang bisa menyaksikan Ka'bah atau dihukumi menyaksikan Ka'bah, maka wajib baginya untuk menghadap Ka'bah. Contohnya, ya, jika dia tidak menghadap Ka'bah padahal dia bisa melihat Ka'bah, dia justru menghadap ke masjid yang tidak mengarah ke Ka'bah, maka tidak sah sholatnya jika dia memang mampu. Ya, jika dia memang mampu, tidak sah sholatnya karena dia tidak menghadap langsung ke Ka'bah. Ini adapun yang tidak bisa melihat atau menyaksikan Ka'bah, maka cukup dia dalam sholat dia menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Ya, setelah dia berusaha menentukan arah kiblat. Jadi tidak boleh sembarangan asal menghadap. Ya, tapi harus ada upaya untuk mencari arah kiblat, baik dengan apa? Melihat masjid. Oh, masjid di sana itu arah kiblatnya sana. Atau mungkin dengan bertanya kepada orang, mohon maaf, mana ya arah kiblat? Ya, bisa bertanya kepada orang yang tahu. Atau mungkin ada tanda-tanda tertentu. Ya, kalau di sini apa? Arah kiblat itu adalah ke arah barat. Kita bisa tahu dengan matahari. Matahari arahnya ke sana. Berarti kiblatnya sana. Kan gitu. Ya. Dan dalam menghadap itu harus dengan seluruh tubuh. Ya. Seluruh tubuh menghadap ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah. Ya. Kemudian termasuk dalil yang menunjukkan tentang orang yang tidak bisa menyaksikan Ka'bah, dia cukup menghadap ke arahnya. Ini semisal hadis Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriku aw gharibu. Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat ketika kencing atau buang air besar. Larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Walakin syarriku al-gharibu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Iya. Menghadaplah ketika berhajat itu ke arah timur atau ke arah barat. Berarti ini posisinya di mana? Nanti di sini penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu kiblatnya adalah di antara apa? Timur dan barat kan gitu. Itu dilarang menghadap ke arah mana? Selatan atau utara? Hah? Mas? Kalau Madinah itu menghadapnya kemana kalau sholat? Hah? Selatan, iya. Selatan. Karena Mekah berarti di selatan ya kan? Di selatan Madinah. Iya. Dan demikian apa? Kiblatnya orang penduduk Madinah adalah di antara timur dan barat. Berarti ke arah selatan. Ya. Adapun kita, arah kiblat kita mana? Di antara utara dan selatan, berarti ke arah barat. Ya. Ini. Jadi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Di antara timur dan barat adalah kiblat. Maksudnya arah selatan. Ini bagi siapa? Penduduk Madinah dan orang-orang yang berada di utara Ka'bah. Ya. Ya, kalau di selatan Ka'bah berarti dia menghadap ke arah mana? Ke arah utara. Ya. Nanti di sini ada pembahasan tentang tentang gugurnya sholat menghadap kiblat. Ada beberapa keadaan yang menggugurkan dari sholat menghadap kiblat. Kemudian juga tentang permasalahan orang yang keliru, sholat tidak menghadap kiblat padahal dia mampu, ya, padahal dia mampu. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habidakumullah.